ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاننا الله وإياكم من النار. Ikhwanuddin azan wa azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala. Masih di bab ma jaa fi istisqa'i bil anwa, bab tentang ancaman yang datang berkaitan dengan istisqa, yakni meminta hujan dengan bintang-bintang atau dengan orbit-orbit bulan. Kita lanjutkan hadis yang terakhir dalam begini. Walahuma an Zaid bin Khalid al-Juhani qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyyah ala ithri sama'in kanat min al-layl falamma sarafa aqbala 'ala an-nas فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوم كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تعالى. Dan milik keduanya, ini milik Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah taala, dalam sahih keduanya. Bukhari berikan sahihnya hadis nomor 846, Muslim dalam sahihnya juga hadis nomor 71. Jadi dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kita, yakni salat subuh di daerah Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat min al-layl, yakni dengan adanya sisa-sisa hujan yang terjadi semalam. فَلَمَا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ, maka ketika beliau sudah selesai dari salat subuhnya, maka beliau menghadap kepada manusia kemudian mengatakan, أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ, tahukah kalian apa yang Rabb kalian firmankan? قَالُوا, maka mereka para sahabat yang ada ketika itu mengatakan, اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir. Ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir, maksudnya mengingkari akan bintang-bintang, mengingkari datangnya hujan tersebut dari bintang-bintang ataukah dari orbit-orbit bulan. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya. Ini termasuk di antara salah satu doa setelah hujan, jadi mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Maka orang yang seperti itu, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi, maka orang seperti itu, maka dia adalah seorang yang beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. Maksudnya mengingkari datangnya hujan tersebut dari bintang-bintang. Tapi sebaliknya, wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza, adapun sebaliknya orang-orang yang mengatakan kita dihujani dengan bintang ini dan bintang ini, fadzalika kafirun bi mukmin bil kaukabi, maka orang itu adalah orang yang kafir kepadaku dan lebih percaya dengan bintang-bintang, lebih percaya kalau hujan itu yang mendatangkan adalah bintang. Inilah poin tadi. Walau bagaimanapun keduanya juga dari hadis Abdullah bin Abbas yang semakna dengannya, tapi di dalamnya ada tambahan. Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan laqad sadaqa nawu kadza wa kadza, sungguh dia telah membenarkan bintang ini dan bintang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini di surat apa ini? Surat Al-Rahman ya. Ayat yang ke-75 sampai 82. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Maka sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat peredarannya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamun 'azim, dan sungguhnya hal tersebut benar-benar sumpah yang agung jika kalian mengetahui. Innahu laqur'anun karim, sungguhnya dia benar-benar Al-Qur'anul Karim. Fi kitabin mahfuz, yang terdapat di dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illa al-mutahharun, yang tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, yang maksudnya para malaikat. Tanzilun Rabbil Alamin, yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Apa bihadal hadithi antum mudhinun? Apa bihadal hadithi antum mudhinun? Apakah dengan berita ini kemudian kalian meremehkan? Kemudian wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kemudian kalian setelah itu menjadikan rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian dengan kedustaan, mendustakan rezeki yang telah Allah turunkan, salah satunya adalah hujan dan turun. Ini rezeki yang Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ada orang-orang yang mendustakan dengan mengatakan hujan tersebut datangnya dari bintang-bintang tertentu. Ini yang menyusul pembahasan kita kali ini tentang pengingkaran sebagian orang datangnya hujan tersebut bukan dari Allah tapi dari bintang-bintang tertentu. Sehingga maksudlah orang yang kafir kepada Allah dan lebih percaya lebih beriman dengan bintang-bintang. Ini satu makna jelas dari hadis tersebut. Terjemah dari Zaid bin Khalid, huwa al-Juhani al-Madani sahabiyyun masyhur. Beliau adalah Zaid bin Khalid dari suku al-Juhani. Beliau orang Madinah dan sahabat yang terkenal. Salla lana ay salla bina, fallam bimakna al-ba' salla lana, maksudnya salla bina, salat bersama kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Di sini lam bimakna ba'. Al-Hudaybiyah ini qaryatun, sebuah desa ataukah sebuah daerah. Sumiyat bibirin, yang sekarang dinamakan dengan bir. Hunaka ala marhalah min Makkah, yakni di sana ada marhalah dari Makkah. Tusamba'an Asy-Syumaisi, yang sekarang dinamakan dengan Asy-Syumaisi. Ini Hudaybiyah. Ini salah satu tempat yang dulu pernah Rasulullah SAW melakukan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, yang akhirnya orang kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut sehingga kemudian Rasulullah SAW mengadakan Fathul Mekah, yang menaklukkan kota Mekah karena mereka telah melanggar janji tersebut. Itri, ini dalam hadis tersebut dikatakan dengan ala itri sama'in kanat minal lain. Itri dikasil hamzah yani ma ya'qabu syari'at, ini apa yang datang di belakang sesuatu, maksudnya sisa-sisa apa yang ada mengiringi sesuatu. Jadi ala itri sama maksudnya yani ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Hudaybiyah, ketika itu masih ada bekas-bekas sisa-sisa air hujan yang terdiri dari tadi malam. Sama yani maksudnya adalah motor. Dikatakan sama maksudnya di sini adalah motor yang hujan. Sufi bidzalika, kenapa hujan dinamakan dengan sama? Di anna yanzilu minas sama, karena hujan itu turun dari sama. Sama itu apa? Wahyakun lumar tafang. Sama itu adalah segala sesuatu yang tinggi. Ini namanya sama. Langit itu kan yang tinggi. Ya. Maka kalau di atas rumah dikatakan dengan langit-langit rumah. Maksudnya yang tinggi. Ya, ini sama. Kalau kita mau melihat hujan itu bukan dari langit tapi dari awan-awan. Ya. Maksudnya sama. Dikatakan dengan sama juga itu berada di atas. Ini makan dengan sama. Ya. Ya, maksudnya adalah hujan. Minal layani kana fi tilkal laylati, yani hujan yang terjadi malam itu. Falaman sarafa yani ay iltafata ila al-ma'mumin, yani beliau berbalik menghadap kepada makmum, kepada makmum, kepada para jamaah. Walaysa al-muradu al-insiraf min al-makan, bukanlah yang dimaksud dengannya adalah meninggalkan tempat, bukan. Tapi beliau kalau salat kan mengimami hari tadinya itu menghadap ke arah ke arah barat, kemudian setelah selesai kemudian berbalik maksudnya menghadap kepada jemaah. Ini juga termasuk di antara sunnah Rasul. Ini seorang imam hendaklah ketika setelah sholat jangan membelakangi makmum, tapi menghadap kepada makmum. Ini salah satu perbuatan Rasul seperti ini. Baik itu untuk berzikir ataupun untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan menghadap kepada jemaah. Atadrun dalam sabda Rasul, atadruna ma taqala rabbukum, yang maksudnya atadrun yang ini adalah lafzu istifham. Ini lafaz digunakan untuk pertanyaan, tapi maknanya adalah tanbih. Maknanya adalah untuk pertanyaan yang akan mengarahkan kepada peringatan. Mimibadi al-muradu al-ubudiyatul 'ammah, yang dimaksud di sini adalah yakni ubudiyah yang umum. Semua hamba-hamba Allah secara umum. Di sini tidak dikhususkan untuk orang muslim, orang mukmin, tapi seluruh hamba Allah, seluruh makhluk Allah. Di sana ada yang mukminun bi wa kafirun bil kawkab. Beriman kepada Allah dan kafir dengan bintang-bintang. Ada juga yang sebaliknya, mukminun bil kawkab wa kafirun bi. Lebih percaya dengan bintang-bintang dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafir ay al-kufr asghar, yang dimaksud dengannya adalah kufur asghar. Bukan kufur akbar tapi kufur asghar. Tapi tentunya sekali lagi kita sudah sampaikan sebelumnya, kalau dia meyakini hujan itu datang dari bintang itu sendiri, ini jelas kufurnya itu kufur akbar, syiriknya syirik akbar. Tapi kalau mereka hanya menjadikan sebagai sebab, ya, maka ini kufurnya kufur asghar, syiriknya syirik asghar. Mungkin Nabi Nuh ikhada wa kada ay nasabal matara ila ghairillah, yani menyandarkan hujan kepada selain Allah. Wahyu yang takdir anna al-munazzal lahu, yani ghairullah. Mungkin di sini ada sedikit kesalahan ya. Jadi keyakinannya bahwasanya yang menurunkan hujan itu bukan Allah. Ini mutir Nabi Nuh ikhla wa kada. Berarti mereka itu meyakini yang menurunkan hujan itu bukan Allah. Apakah sadaqa Nuh kada wa kada? Jadi ayat sadaqa sahabu wa matar najmi al-fulani, telah benar awan tersebut dan juga hujan dari bintang-bintang tertentu. Ini juga termasuk ucapan-ucapan kekafiran, karena menyandarkan, menisbahkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dengan mendustakan zat yang telah memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian ini dengan kedustaan. Maksudnya mendustakan zat yang telah berikan rezeki lebih percaya dengan yang lainnya. Fala uqsimu hadza qasam min Allah azza wa jalla. Fala uqsimu bima waqi'a an-nujum. Di sini pasal, di sini sumpah dari Allah azza wa jalla. وَهُوَ يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Tapi kalau kita, semua hamba-hamba Allah, semua makhluk Allah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kapan seorang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia kafir, musyrik. Meskipun sebenarnya menyatakan syiriknya syirik asghar. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan salah satu perbuatan kekafiran ataukah salah satu perbuatan kesyirikan. Sehingga kalau kita tidak boleh. Ya, uqsimu bin nujum, bi mawaqi'in nujum tidak boleh. Karena ini sumpahnya Allah. Allah banyak bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan makhluknya, wal 'asri demi masa, syamsi wa duhaha demi matahari dan cahayanya. Ini haknya Allah bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, apakah salah satu sumpah dari sumpah sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Mawaqi'an hujum yani ay matali'il kawakib wa magharibiha. Yang dimaksud dengan mawaqi' yani matali' wa magharib, tempat munculnya bintang-bintang, tempat terbitnya bintang-bintang, dan tempat tenggelamnya bintang-bintang. Ini menurut qaul atsari bil mufassirin, pendapat yang paling banyak dari kalangan ahli tafsir. Ini jadi mufradat yang ada dalam hadis tersebut sudah kita jelaskan dan kita bacakan tentang mufradat, makna dari mufradat tersebut. Sekali kita masuk di al-ma'al ismawi hadis, makna dari hadis ini. Yaqulu lana hadha as-sahabiyyul jalil ma kana min irsyadin nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati. Sahabat yang mulia yakni Zaid ibn Khalid al-Juhani, beliau menyebutkan kepada kita yakni petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bi munasabati nuzul matar, yakni bertepatan dengan turunnya hujan. Bagaimana Rasul memberikan petunjuk setelah turunnya hujan? Di sebelah disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Wa la yanbaghi lahum ay yaquluhu 'inda dhalik, dan apa yang seyogianya mereka ucapkan ketika itu. Apa yang sepantasnya mereka ucapkan ketika itu? Fayawi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi annahu hinama imtahana an-nasa bi in'amihi 'alaihim bi inzal ghayr alladhi fihi hayatuhum inqasamu ila qismain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa turunnya hujan, yang mana dengan hujan tersebut terdapat padanya kehidupan mereka, sumber-sumber kehidupan mereka. Inqasamu ila qismain, maka mereka, yakni hamba-hamba Allah, makhluk Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Qismun i'tarafa bi fadlillah wa nasaba an-ni'mata ilayhi 'ala wajhi syukri. Bagian yang pertama, yakni orang-orang yang mengakui akan karunia Allah dan menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, yakni dengan cara bersyukur. Wa qismun ankara fadlallah wa nasaba an-ni'mata ila thulu'in najmi aw ghurubihi. Dan bagian yang kedua, bagian orang-orang yang mengingkari karunia Allah dan menyandarkan nikmat tersebut kepada terbitnya bintang ataukah tempat tenggelamnya bintang. Wa summiya 'amal al-awwal imanan wa 'amal al-thalika kufran. Dan dinamakan perbuatan yang pertama tadi, yakni menyandarkan nikmat hanya kepada Allah dengan cara bersyukur, ini dikatakan dengan iman. Sementara amalan yang kedua tadi, menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah, menyandarkan nikmat Allah, maka disebut dengan kafir. Wa bi riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna hadhihi al-ayat wa hiya qawluhu ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'i an-nujum wa ma ba'daha nazala fi inkari nisbati nuzul al-fatar ila an-nujum. Dan di dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ayat ini, yakni ayat dari surat Ar-Rahman ayat yang ke-75 sampai 82. Fala aqsim bi al-waqi'i wa jam'a al-mustaqbil tadi ini, wa ta'jalu bi rizqikum annakum tukadzibun. Ini nazal bi inkari nisbati nuzul al-matar ila al-nujum. Ayat ini turun dalam rangka untuk mengingkari penisbatan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Karena sebagian orang itu masih ada yang seperti itu, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Maka ini datang untuk mengingkari keyakinan Jahmiyah tersebut. Nah, kita juga di munasabatul hadits bil bab. Kesesuaian hadits ini dengan bab. Anna fihi tahrim nisbatil madar ila an-najmi wa tasmiyatuhu kufran wa kadiban. Bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat padanya, dalam hadis tersebut terdapat padanya haramnya menyandarkan hujan kepada bintang-bintang dan penamaan hal tersebut dengan kekafiran atau kedustaan. Ini jelas sangat sesuai dengan bab yang sedang kita bicarakan di sini tentang majaa fil istisqa bil anwa. Ini sangat sesuai. Man sahahu bil hadis faida bil hadis ini. Yang pertama, tahrimu nisbati nuzul al-matar ila an-najmi wa tasmiyatuhu kufran. Haramnya menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang dan penamaan hal tersebut dengan kekafiran. Karena hujan itu adalah iman dari Allah, sehingga kita harus menyandarkan iman tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain itu. Sehingga kapan seseorang menyandarkan kepada Allah, berarti dia itu telah melakukan salah satu perbuatan. Kemudian kedua, masyru'iyyatu ta'limin nas wa tanbihihim 'ala ma yukhillu bil 'aqidati. Disyariatkan untuk mengajarkan kepada manusia dan memberikan tanbih kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka atas apa yang akan merusak akidahnya, atas apa yang akan mencacati akidah, akan merusak akidahnya. Peringatan kepada kaum muslimin, manusia secara umum atau kaum muslimin secara khusus, perkara-perkara yang akan merusak akidah. Akhirnya yang ketiga, wujub syukrillahi 'ala ni'mah wa annahu la yajuzu idafatuha ila ghairihi. Wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentunya. Wa annahu la yajuzu idafatuha ila ghairihi, dan bahwasanya tidak boleh menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah, apapun bentuknya. Semuanya itu hanyalah sebagai yang kita saja. Tapi asalnya tentunya itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wataala. Tapi tentunya kalau kita mengatakan perantara, tentunya perantara yang tentunya yang sesuai dengan syariat. Kalau masalah hujan ini kan benar-benar haknya Allah, bintang sama sekali tidak bisa mendatangkan apapun. Ketika seorang menjadikan hal itu sebagai sebab, tetap tidak bisa diterima. Karena kita itu, ya, kita tidak mengetahui bagaimana. Ya. Kemudian yang keempat, ilqa'u ta'lim 'ala tariqati su'ali wal jawab. Li'annahu awqa'u fi nafsi. Menyampaikan pengajaran dengan metode tanya jawab, soal dan jawab, tanya dan jawab. Karena ini akan lebih tertanam dalam jiwa. Ya. Ini termasuk di antara metode Nabi dalam taklim, dalam pengajaran. Ini menyampaikan dengan bentuk tanya jawab. Bertanya, menjawab. Bertanya, menjawab. Tanya jawab. Ini akan lebih tertanam di dalam hati. Kemudian yang kelima, ini anna min su'al anna man su'ila anna man su'ila amma la ya'lamu fa'innahu yatawaqqahu wa yakilul ilma ila 'alimihi. Bahwasanya orang yang ditanya tentang apa yang dia tidak ketahui, maka hendaklah dia tawakkul. Jadi maksudnya diam, tidak bersikap, tidak memberikan jawaban kalau dia tidak tahu. Jangan berani-berani berbicara sesuatu yang tidak memiliki ilmu. Bersikap dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan jangan engkau bersikap dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahi yalfinu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah ada satu ucapan pun yang terucap kecuali di sisinya itu ada malaikat raqibun atid, malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa menulis, mencatat semua perbuatan manusia. Sehingga dia tidak ada kebicaraan perkara yang tidak punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka harus wayakin ilmu ila alimihi, menyandarkan ilmu tersebut kepada yang mengetahuinya, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengatakan wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Kalau sekarang, kalau zaman dulu memang ada Allah wa Rasulullah a'lam, karena ketika itu Rasul masih hidup. Tapi kalau sekarang tidak bisa mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam, karena Rasul sudah meninggal dunia. Jadi kita cukup mengatakan wallahu a'lam, Allah dan yang maha mengetahui. Ini kalau ditanya tentang perkara seseorang tidak tahu, apalagi permasalahan ilmu. Apalagi permasalahan ilmu. Jangan sekali-kali bersikap sembrono, berani menjawab sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Yang kemana? Wasallallahi bil fadli wal rahmah. Yani sifat Allah dalam hal tersebut terdapat padanya tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah disifatkan dengan sifat al-fadli wal rahmah. Allah itu punya sifat amal, yani Allah memberikan karunia dan Allah memberikan rahmat kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan tentunya sifat fadl dan sifat rahmat bagi Allah tersebut tentunya ala ma yaliqu bi jalali, sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaan Allah. Tidak sama tentunya karunia dari manusia dan karunia dari Allah, sungguh sangat jauh berbeda. Sebagaimana manusia juga punya sifat rahmat, tapi tidak sama antara rahmat Allah dengan rahmat makhluk. Meskipun dari sisi nama sama rahmat, tapi sangat jauh perbedaannya. Jadi kita harus meyakini hal tersebut. Ya tentunya ananda yalaku bijalani, Allah punya sifat fadl dan sifat rahmat sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaan Allah. Kita manusia punya sifat rahmat. Nah, tapi punya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, tapi tentunya sangat jauh berbeda dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus meyakini, tapi tentunya keyakinan dengan sesuatu yang pantas bagi kemuliaan Allah. Kemudian yang ketujuh, jadi anna minal kufri ma la yakhruj minal billah, bahwasanya di sana ada perbuatan kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Perbuatan kekafiran cuma tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Sehingga jangan kemudian disamaratakan semua perbuatan kekafiran berarti orang yang melakukan yang murtad dari Islam boleh dibunuh. Ini keliru seperti ini. Ada di sana perbuatan kekafiran yang Rasul katakan dengan kekafiran, atau Allah katakan dengan kekafiran, tapi itu belum sampai mengeluarkan orang dari Islam. Jadi tentunya seorang itu harus perlu banyak belajar. Jangan memvonis seseorang dengan mentakwil si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan kafir, dengan tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Karena kalau seperti itu akan kembali kepada orang yang memvonis itu sendiri. Jadi hati-hati. Ya. Di sana ada sebagian perbuatan kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ini selesai pembahasan dan juga yakni filis isqali bil anwa. Sekali dilanjutkan di babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah al-ayah. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, maksudnya sesembahan-sembahan selain Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mana mereka itu cinta kepada andad tadi, cinta kepada tandingan tadi, cinta kepada selain Allah tadi, ka hubbillah, sebagaimana mereka cintanya kepada Allah. Ini tentang masalah mahabbah, syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Jadi ketika seseorang menyamakan cintanya kepada Allah disamakan dengan cintanya kepada selain Allah, ini sudah syirik. Ini syirik mahabbah. Apalagi kalau melebihkan cintanya kepada selain Allah dibandingkan dengan cintanya kepada Allah, ini lebih syirik lagi. Menyamakan saja sudah syirik, ini syirkul mahabbah. Apalagi melebihkan cintanya selain Allah dengan cintanya Allah. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Dan ayat sempurnanya, ayat lengkapnya adalah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Setelah tadi waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladzina zalamu id yarawna al'adzab anna quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul 'adzab. Di antara manusia ada orang-orang yang diikat tandingan-tandingan selain Allah. Dan mereka itu mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Sementara orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka itu sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yara alladzina zalamu, dan jika seandainya orang-orang yang zalim tersebut melihat id yara al'adab, ketika mereka melihat adab, annal quwwata lillahi jami'an, wa sukuwata itu seluruhnya hanya milik Allah, wa anna Allah syadidul 'adzab, dan bahwasanya Allah itu Zat yang Maha Kasih. Ini lengkap ayatnya. Munasabatul bab yang kita bertauhid, kesesuaian bab ini dengan kita bertauhid. Jadi lamma kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu dinil Islam, فبكماليها يدخل جمع الإنسان وبنقصها ينقص توحيد الإنسان نبه المصنف على ذلك بهذا الباب. يعني ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan asal dari agama Islam, merupakan fondasi agama Islam, dan dengan sempurnanya cinta tersebut akan sempurna pula agama manusia. Dan dengan kurangnya cinta kepada Allah akan kurang pula tauhid manusia. Maka musannif rahimahullahu taala yang Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala beliau memperingatkan dalam berkaitan tentang hal tersebut. Pentingnya tentang cinta kepada Allah, karena ini termasuk yang bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Ketika seseorang kurang cintanya kepada Allah, berarti tauhidnya belum sempurna. Sehingga ini sangat berkaitan dengan kita tauhid, pembahasan kita tentang masalah tauhid. Al-Nadan yani amthalan wa nubara, permisalan dan persamaan, maksudnya tandingan-tandingan selain daripada Allah dalam hal kecintaan. Yuhibbunahum kahubillahi yani ay yusarunahum billahi fil mahabbati wa ta'zim. Mereka menyamakan cintanya mereka yani kepada Allah dan kepada selain Allah dalam hal kecintaan, dalam hal mengagungkan. Ini sudah kafir, apalagi kalau melebihkan cintanya kepada Allah terhadap Allah. Ini jelas lebih besar. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka itu sangat cintanya kepada Allah. Jadi ayat min hubbi ashabil andad lillah, dibandingkan dengan kecintaan ashabul andad, dibandingkan dengan kecintaan orang-orang yang punya tandingan ini dengan Allah, dibandingkan dengan cintanya mereka kepada Allah, ya. Jadi mereka ini belum seberapa yang dibandingkan dengan cintanya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila min hubbi ashabil andad li andadin, dikatakan pula dibandingkan dengan kecintaan ashabul andad kepada andadnya mereka, kecintaan orang-orang yang memiliki tandingan kepada tandingan-tandingannya mereka, maksudnya kepada tandingan semua yang mereka miliki tersebut, berhala-berhala yang mereka miliki tersebut. Ini kandungan dari ayat tersebut. Makna ayat ini ijmalan, makna ayat ini secara global. Yaqulu ta'ala hal al-musyrikin fid dunya wa ma lahum fil akhirati min al-'adab haythu ja'alu lillahi amthalan wa nudara min khalqihi yusawunahum billahi fil mahabbati wat taqdim. Wa yaqulu subhanahu anna al-mu'minina يخلصون المحبة لله كما يخلصون كما يخلصون له سائر أنواع العبادة. Mana beda ayat ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaannya orang-orang musyrikin di dunia dan juga apa yang mereka miliki di akhirat kelak berupa azab-azab, di mana mereka itu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala permisalan-permisalan dan tandingan-tandingan dari kalangan makhluknya, dan mereka menyamakan tandingan tersebut dengan Allah dalam hal mahabbah, dalam hal kecintaan, dan dalam hal ta'zim, dalam hal mengagungkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka itu memurnikan kecintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka memurnikan seluruh ibadah-ibadah mereka itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bedanya orang yang beriman dengan orang kafir. Orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Tapi kalau orang kafir, meskipun mereka mengaku cinta kepada Allah, tapi ternyata mereka samakan cintanya kepada Allah dengan selain Allah. Atau bahkan di antara mereka ada yang lebih cinta kepada selain Allah dibandingkan dengan cintanya kepada Allah. Ini bedanya di sini. Ini dalam hal mahabbah wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan. Dan ternyata hal tersebut terbukti. Mereka lebih cinta dengan tandingan mereka dibandingkan dengan cintanya kepada Allah. Meskipun mereka masih mengaku Allah sebagai jadi Rabb, tapi ternyata pengakuan mereka itu tidak berguna ketika mereka mengalahkan cintanya Allah kepada selainnya, sehingga perbuatan mereka itu sia-sia. Ma'istafadu bil ayat, ini faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu bi mahabbatillah fa huwa musyrikun asyirk al-akbar. Bahwasanya orang yang menjadikan tandingan, maksudnya orang yang menjadikan berhala sebagai tandingan bagi Allah, kemudian mereka menyamakan kecintaannya terhadap tandingan tersebut dengan cintanya kepada Allah disamakan, maka itu musyrik dan syirkul akbar. Sudah berlalu bagi kita, syirkul akbar itu ada dua. Yang pertama syirkul ibadah, syirkul ta'ah, kemudian syirkul mahabbah, kemudian yang kelima, yang keempat syirkul niyyah. Salah satunya tadi kita dengan syirkul mahabbah. Dalam hal pembahasan yang kita bahas ini termasuk syirkul akbar. Ya. Mencintai selain Allah disamakan ataukah bahkan melebihi cintanya kepada Allah. Ini jelas syirik. Kemudian kedua, ini anna lil musyrikin man yuhibbu Allah hubban shadida wa la yanfa'uhu dhalika illa bi ikhlasil mahabbati lillah. Faedah yang kedua, bahwasanya di antara orang-orang musyrikin itu ada orang yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat, tapi ternyata cintanya mereka itu tidak bermanfaat kecuali kalau mereka mengikhlaskan cintanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta kepada Allah, cinta, cuma mereka itu tidak memurnikan cinta itu kepada Allah, tapi mereka masih cinta kepada berhala-berhala yang mereka miliki juga, sehingga amalan mereka itu gugur, cintanya mereka kepada Allah itu tidak berguna. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka berbuat syirik menyekutukan Allah dalam hal mahabbah, salah satunya lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan gugurlah, akan sirna, akan hancurlah seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan, kami hadapkan seluruh amal yang pernah mereka amalkan dan kami jadikan amal tersebut haba'an manthura, sebagaimana debu yang terbang, tidak dianggap sama sekali. Karena ini termasuk di antara perbuatan syirik, sehingga menggugurkan seluruh amal-amal yang ada. Sebagai apapun amalannya, sebesar apapun amalannya, tidak berguna insya Allah ketika dia masih melakukan kesyirikan, salah satunya dalam hal mahabbah. Sehingga ini termasuk di antara bentuk kesempurnaan tauhid, yang dicinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang sebenar-benarnya. Kapan seseorang lebih mencintai selain Allah, baik itu orang tuanya, anaknya, keluarganya, dan seluruh apa yang dia miliki, dia lebih cinta dengan hal tersebut daripada kepada Allah dan Rasulnya, dan juga amalan yang telah Allah tetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam akan menimpakan azab kepada mereka. Wa qalihi ta'ala bi Allah Subhanahu wa taala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ini ayat lengkapnya yang menjadi dalil apa yang telah kita sampaikan tadi. Ketika seseorang itu lebih cinta kepada selain Allah, baik itu orang tua, anak-anak, saudara-saudara, istri apakah suami, keluarga, harta, perdagangan, tempat tinggal lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan juga berjadi dengan Allah, Allah ancam mereka dengan adab. Allah menyatakan, katakan kepada Muhammad, ikan abahukum apabila bapak-bapak kalian, wa abnarukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan juga saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa asyiratukum dan keluarga kalian, wa amwalat taraktumuha dan juga harta yang telah kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadah dan juga perniagaan yang kalian khawatirkan, yaitu kerugiannya, wa masakin tarbaunaha dan juga tempat-tempat tinggal yang kalian ridai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kalian sukai, lebih kalian cintai dibandingkan dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya setelah diberjanji dengan Allah. Maka Allah mengancam fatarum basuhu, tunggulah hatta ya'ti Allah bi'amrih, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan urusannya, maksudnya hatta ya'ti Allah bi'adabih, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan adabnya, hukumannya, bi'iqabih, iqab dan siksaannya. Allah ancam akan mendatangkan iqab kepada mereka, orang-orang yang lebih mencintai dunia dan seluruh perniagaannya dibandingkan dengan cintai kepada Allah, Rasulnya, serta amalan yang Allah berikan. Tunggu agar Allah akan datang. Ini ancaman dari Allah bagi mereka orang yang tidak mencintai Allah dengan cinta yang sebenarnya. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi fasiknya mereka. Allah mengatakan wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Allah menghukumi mereka itu fasik. At-Taubah ayat 3:24. Ini jelas ayat yang sangat jelas yang menunjukkan al-wa'id, ancaman bagi mereka orang-orang yang lebih mencintai selain Allah dibandingkan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya serta amalan yang telah Allah tetapkan. Diancam dengan ini azab, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu ya'lamu al-asr. Asyiratukum maksudnya adalah aqrabukum, yakni karib kerabat kalian. Saya sebutkan tadi dengan, saya terjemahkan tadi dengan keluarga, maksudnya karib kerabat kalian. Aqraba ataukah asyirah, ini diambil dari kata al-asyrah. Ya. Asyrah ini pergaulan, orang-orang yang sering kita melakukan pergaulan dengan mereka. Maksudnya adalah karib kerabat. Wa amwal tarqumuha, dan harta yang kalian iktasabtumuha, yang kalian usahakan, yang kalian cari. Kemudian juga wa tijaratun takhshawna kasadaha, yani fawata waqti nafaqaha wa rawajahu, yani wa rawajaha, yani hilangnya waktu untuk memberikannya dan juga hilangnya laris-kelarisan dari harta perdagangan tersebut. Masakin yani manazil, rumah-rumah, tempat tinggal. Tarbaunaha, yang kalian ridai, maksudnya tu'jibukum al-iqamatu fiha, yang kalian senangi untuk tinggal padanya. Ahabba ilaikum yani ay in kanat hadhihi al-ashya'u ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, yani apabila sesuatu tadi itu, delapan perkara tadi itu lebih kalian cintai daripada cintai kepada Allah dan juga Rasulnya terlebih dari Allah, maka Allah mengancam fatarum basuh, yani ay in tadhi, tunggulah ma yahillu bikum min iqabat, apa yang akan Allah timpakan kepada kalian berupa iqab, siksaan-siksaan, hukuman-hukuman adab. Ini yang sama dengan Allah kepada mereka orang-orang yang tidak menguraikan cintanya kepada Allah, lebih cinta dengan harta dunia, dengan perdagangan, dengan rumah-rumah, dengan keluarga, anak-anak, orang tua, istri atau yang lainnya, memancam dengan al-iqab. Makna ayat ini, jemaah, makna ayat ini secara global, amar Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yatawa'ada man ahabba hadhihi al-asnaf fa'atharaha aw ba'daha ala hubbi Allah wa rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk mengancam orang-orang yang lebih cinta dengan perkara-perkara ini tadi dan lebih mendahulukannya, ataukah lebih mendahulukan sebagainya daripada cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها. Dan juga lebih cinta daripada perbuatan yang Allah wajibkan kepadanya berupa amalan-amalan yang Allah cinta dan Allah ridai. Al-hijrah wal jihad, sebagaimana hijrah juga jihad, walaupun dan juga yang semisal dengannya. Qabada Allah bil aba' wal abna'i wal ikhwan wa kadha al asdiqa. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan orang tua, anak-anak, saudara-saudara, saudara yang ikhwan, saudara sekandung atau asdiqa, teman-teman. Walaupun dan juga yang semisal dengan mereka. Faman da'a mahabbata Allah wa huwa yuqaddimu mahabbata hadhihi al-ashya' ala mahabbatihi fa huwa kadhibun. Waliyastabil al-uqubah. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi ternyata dia lebih mendahulukan cintanya kepada perkara-perkara tadi, kepada orang tua, anak-anak, saudara, dunia, harta, perdagangan, tempat tinggal dibandingkan dengan cintanya kepada Allah, maka ini jelas pengakuan yang dusta. Waliyastabil al-uqubah. Maka hendaklah dia menunggu hukuman yang Allah akan timpakan kepadanya. Wal'iyadzubillah. Ini mana beban dari ayat tersebut. Fatarab Rasul. Maka tunggulah. Hatta yakni Allah bi'amrih. Sampai Allah mendatangkan perintahnya. Jadi sampai Allah mendatangkan hukumannya. Munasabatul ayat ini bab. Sesuai ayat ini dengan bab. Ini inna fiha. Ini anna fiha. Wujuba taqdimi mahabbatillahi wa mahabbati ma yuhibbuhu. Ma yuhibbuhu Allah min al-ashkhas wal amal ala mahabbati ma siwa dhalik. Kesesuaian hadis ini dengan bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, maksudnya bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat padanya dalil tentang wajibnya mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta kepada apa yang Allah cintai, orang-orang tertentu yang Rasul tadi, dan juga amalan yang Allah cintai daripada selainnya. Itu harus dahulukan. Maka istafal oleh ayat dengan berdiri ayat ini yang pertama, wujubu mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati ma yuhibbuhu. Wajib untuk cinta kepada Allah dan cinta dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Ini perkara yang Allah perintahkan, wajib. Kemudian yang kedua, wujubu habbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib dan cinta kepada nabi, cinta Rasulullah. Sudah kita dengar bersama bagaimana pembahasan Syekh Abdul Hadi karangnya kemarin tentang pentingnya cinta kepada Rasul. Sehingga ini juga perkara yang wajib, termasuk di antara kesempurnaan iman seseorang. Ini lebih mencintai Rasul di atas cintanya kepada selainnya, kepada dunia, kepada keluarga, termasuk pada diri sendiri pun harus kita tambahkan. Sebagaimana bagaimana Rasul SAW ketika menegur Umar, ketika Umar menyatakan lebih cinta dengan dirinya, maka Rasul menegur cinta ini benar-benar. Dia harus menjadikan cinta kepada Rasul melebihi segala-galanya, termasuk para dirinya dan seluruh manusia. Kemudian yang ketiga, ini al-wa'idu 'ala man kadat hadhihi thamaniyah aw ghayruha ahabba ilayhi min dinihi. Ancaman. Dalam ayat tersebut terdapat padanya ancaman. Ya, peringatan. Ancaman. Jadi bagi orang-orang yang 8 perkara tadi lebih cintai daripada agamanya. Asyik, yani aba, abna, ikhwan, azwaj, asyirah, amwal, ijarah, dan masakin. 8 perkara ini. Ancaman bagi orang lebih cinta dengan 8 perkara ini dibandingkan dengan agamanya. Ini di sana diancam. Dengan ancaman, fata'ub rasul. Hatta ya'ti Allah bi'amri. Maka tunggulah sampai Allah akan mendatangkan hukumannya, iqabnya, siksa. Maka Allah menghukumi fasik yang mereka dengan menyatakan Allah melihat di muka orang fasik. Ini jelas ayat yang menunjukkan tentang wajibnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul beserta apa saja Allah dan Rasulnya cintai di atas segala-galanya. Di atas 8 perkara yang telah kita sebutkan tadi dalam ayat ini surat At-Taubah ayat yang ke-24 tadi. Kita dahulukan cintai kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang harusnya cintai dibandingkan dengan 8 perkara. Adapun hadis-hadis dalam pembahasan ini masih banyak berkaitan dengan wajibnya cinta kepada Rasul lebih cintanya kepada yang lainnya. Dan insyaAllah untuk masjid terlibat dengan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.